edane. Mila direkod. Wasik. Sesal untuk Nela lover semuanya. Kita goyang-goyang bareng lagi, bro. Oke, coy. Ya, iya dong. One, one, one.